Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul rabbuna jalla fi 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini masih tersisa beberapa fakrah, beberapa paragraf dari hadis yang ditulis oleh Imam As-Sa'di rahimahullah pada Bahjah Qulubil Abrar. Dari penjelasan hadis yang ke-16 yaitu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dharra dharallahu bihi wa man syaqa syaqallahu alaihi, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memadaratkan atau merugikan seseorang, maka Allah akan rugikan dia, Allah akan madaratkan dia. Dan barang siapa yang menyusahkan orang, maka Allah pun akan beri dia kesusahan. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik. Masih dalam penyebutan bentuk-bentuk kemadharatan. Pada kesempatan yang telah lalu, berbagai bentuk kemadharatan baik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berteman, berkeluarga. Nah, kemudian kita masuk pada fakrah berikutnya, disebutkan bentuk kemadharatan ketika berwasiat. Qala rahimahullah, wa kadzalika ad-dararu fil wasaya. Begitu juga perlu kita menjauhi bentuk-bentuk kemadharatan ketika berwasiat. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala itu, nah, warisan dibagikan setelah wasiat yang diwasiatkan atau setelah membayar hutang, ghairu mudhar, tanpa merugikan pihak manapun. Nah, maka dalam wasiat, ketika kita akan memberikan wasiat, nah, dalam bentuk harta kepada seseorang, Nah, itu jauhi bentuk memadharatkan yang lain. Bi an yakhussa ahadun, yaitu dengan bentuk seseorang menghususkan warasatahu bi aktsari mimma lahu, memberikan wasiat, ya, memberikan lebih dari apa yang seharusnya seseorang dapatkan. Nah, wasiat kepada ahli waris, fulan kasih ini, kasih itu, ini wasiat dari saya, dihitung-hitung lebih dari, ya, hak warisnya. Nah, ini tidak boleh. Nah, au yanqusa al-waris, atau bahkan mengurangi dari hak warisannya. Wasiat si fulan ini itu saja, sudah cukup itu bagi dia. Jangan diberi yang lain lagi. Padahal haknya harus lebih dari itu. Nah, au yusi li ghairi warithihi biqasdil idrari bil warathah, atau mewasiatkan kepada selain ahli warisnya dengan tujuan untuk memberikan madharat kepada ahli waris yang sebenarnya. Nah, wasiat ke fulan, ke fulan, teman-temannya, banyak yang dia berikan berupa wasiat-wasiat itu. Nah, ketika dihitung-hitung, ahli warisnya justru mendapat sedikit. Maka ini bentuk apa? Doror, bentuk memadorotkan. Nah, kalau seperti ini, maka harus kita hindari ketika kita akan berwasiat, karena kemadharatan itu ada juga dalam wasiat. Nah, berikutnya, wa kadzalika la yahillu idraru zauj bi zaujatihi, begitu juga tidak boleh memadharatkan ketika seorang suami kepada istrinya. Nah, tidak boleh suami memadharatkan istri. Nah, min wujuhin katsirah, ini banyak sekali bentuknya dari berbagai sisi. Imma an yu'dhilahu, imma an yu'dhilaha dhulman litaftadi minhu, bisa saja dalam bentuk perilaku kasar, ya, atau dia digantung, tidak dicerai, tidak dipergauli dengan benar, zulman, ya, dengan bentuk kezaliman, litaftadi minhu, dia anggap itu sebagai tebusan karena dia sudah menikahi istri tersebut. Au yuraji'uha liqasil idrar, atau dia tidak mau menolaknya, tidak mau mentalaknya, bahkan dia kembali rujuk kepada istrinya, tapi tujuan dia rujuk adalah untuk menyakiti lagi supaya tambah sakit istrinya. Au yamilu ila ihda zaujatihi, ihda zaujatayh, mailan yadurru lil akhar atau lil ukhra, atau seseorang dia memiliki dua istri, ya, dia condong kepada salah satu istrinya yang bisa menyebabkan, ya, kemadharatan kepada yang lainnya. Wa yaj'aluha kal mu'allaqah, dan dia menjadikan istri yang salah satunya ya, tergantung ya, ini istrinya atau bukan sih, ya, gak pernah lagi datang ke yang itu. Lah kan masih status istrinya, tapi dia gak pernah ke situ. Nah, kal mu'allaqah. Nah, taib. Maka ini dalam bentuk apa? Dharar. Nah, yang terlarang masuk dalam ancaman dari hadis yang sedang kita bahas ini. Nah, man dharra dharallahu alaihi. Barang siapa dharallahu bihi, barang siapa yang membuat kemadharatan, maka Allah akan berikan madharat kepada dia. Barang siapa yang menyusahkan orang, maka Allah susahkan dia nanti. Nah, wallahualam. Wa min dzalik, termasuk dalam hadis yang sedang kita bahas ini juga, al-hayfu fil ahkam wasyahadat wal qismah wa ghairiha ala ahadi syaikhain ala ahadi syakhsain linaf'il akhar. Termasuk dalam masalah memadharatkan yang akan dibalas jelek juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketidakadilan dalam memutuskan suatu hukum atau ketidakadilan dalam memberikan persaksian atau ketidakadilan ketika membagi sesuatu ya. Dan selain dari itu, ketika seseorang dihadapkan antara dua pihak dan dia melebihkan salah satunya, ya, tidak adil linafil akhor, supaya salah satunya bisa lebih untung. Nah, apapun bentuknya, memutuskan hukum, memberikan kesaksian, membagikan sesuatu, nah, dengan tujuan supaya si fulan lebih untung. Ini termasuk yang diancamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, fa kullu hadza dakhilun fil madharah. Maka bentuk seperti ini semuanya termasuk madharat, memberikan madharat kepada orang lain. Wa fa'iluhu mustahiqqun lil 'uqubah. Siapapun pelakunya, ya, dia berhak untuk mendapatkan ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an yadharallahu bihi, dan Allah akan memberikan madharat ya, kepada dia lagi. Taib, qala rahimahullah, wa asyaddu min dzalik. Nah, lebih besar lagi masalahnya dari yang sudah kita sebutkan tadi, al-waqi'atu finnas indal wulati wal umara. Kita menggibahi seseorang di hadapan pemimpin, di hadapan penguasa. Apa tujuannya? Liyazriyahum bi'uqubatihi au akhdi malihi, supaya terdorong untuk memberikan sanksi kepada orang tersebut, atau supaya yang dia miliki dirampas. Au mana'ahu min haqqin huwa lahu, atau supaya hak dia itu ditahan. Nah, datang kepada RT RW, si fulan itu pak, jangan diberi KKS. Ya, misalkan sekarang, kenapa si fulan itu gini gitu? Ya, gak pantas dia itu dapat ini dan itu. Jangan, tahan saja. Dia kayak gini dan kayak gitu di lingkungan kita. Terus, ya, gibah. Nah, supaya haknya tertahan. Ya. Ini masih dalam bentuk seperti ini, sama, memberikan madharat kepada orang. Taib. fa inna man amila hadzal amal fa innahu baghin fala falyatawaqqa al-uqubah al-ajilah wal ajilah. Orang yang melakukan seperti ini, maka orang itu ya, orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang keji. Nah, maka orang-orang seperti ini pantas untuk mendapatkan ya, ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan balasan yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala sebagai iqobnya. Nah, ajilah wal ajilah. Nah, dengan segera ataupun tertunda nanti di akhirat. Qala wa min hadza, kemudian beliau juga mengatakan di antara bentuk yang seperti ini juga, nah, nahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yurida mumrid ala musih. Seseorang mencampur adukan yang cacat kepada yang bagus. Lima fi dzalika minad dharar. Karena dalam bentuk seperti itu ada kemadharatan. Nah, kita diberi amanah, ya, tolong jaga ini barang-barangnya, ya, yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Nah, dicampurkan, sudah tahu itu dibedakan, ya, dicampurkan. Nah, baik, maka itu dalam bentuk doror juga, ya, karena ada larangan di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencampurkan yang jelek dengan yang baik. Nah, karena ada bentuk doror di situ, memadharatkan orang. Nah, qala rahimahullah wa kadzalika nahyul jazma. Nah, wa nahwuhum an mukhalatatin nas. Begitu juga larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang terkena penyakit menular. Rasul melarang untuk kumpul-kumpul dengan manusia. Nah, kalau memaksa, nah ini termasuk apa? Dharar kepada orang. Ya. Dharahullah. Nah, bihi, Allah akan berikan madharat kepada dia. Taib. Wahada wa ghairuhu dakhilun fi qawlihi ta'ala. Yang seperti ini dan juga seperti yang sudah tadi disebutkan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina. Termasuk dalam ayat ini. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Nah, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Nah, mereka telah menanggung tuduhan itu dan dosa yang nyata. Nah, dosa. Nah, sudah tahu kita sakit, ya, coba penyakit kita apa? Ya, penyakit kita ini dan itu. Wah, ini bisa menular. Sudah, diam di rumah saja. Ya, jangan memaksakan keluar. Nah, taib. Maka orang-orang yang dituntut untuk ya, berdiam diri di rumah, nah, karena memiliki penyakit tertentu, maka bersabar saja. Ya, ketika dia keluar, justru terkena hadis yang sedang kita bahas ini. Nah, ada ancaman di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah. Wa nahaa sallallahu alaihi wasallam an tauri'il muslim. Begitu juga Rasulullah SAW melarang untuk menakut-nakuti kepada kaum muslimin. Nah, kalau dalam Islam menakut-nakuti itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya, ada yang lewat, ya, didar, ya, dur, ya, atau semisalnya. Ya. Ini termasuk dalam hadis ini, memadharatkan. Memadharatkan apa tidak? Ya, memadharatkan. Ya, lagi main sepeda atau naik sepeda, naik motor, dikagetkan dengan sesuatu. Ya, tiba-tiba muncul dari pohon atau muncul dari semak-semak. Padahal, ya, itu cuma sekedar mengagetkan. Bisa saja madarat kan? Iya. Nah, ini termasuk hadis ini. Nah, memberi madarat kepada orang, maka ancamannya apa? Allah akan memadarat kepada dia. Membuat susah orang, Allah akan beri dia kesusahan. Taib. Walau ala wajhin mazhi. Walau ala wajhin mazhi. Walaupun itu hanya sekedar canda. Enggak kok, anak cuma canda aja ini. Enggak boleh, tetap. Kalau itu memadaratkan. Iya. Kalau itu memadaratkan, maka jangan dilakukan. Canda boleh, boleh. Akan disebutkan nanti. Ya, oleh beliau. Nah. Qala rahimahullah. Wa min hadha as-sukhriyatu bil khalq. Termasuk dalam masalah ini membuat susah orang, Allah akan susahkan dia, ya, yaitu as-sukhriyah bil khalq, ya, ngomong-ngomong nyindir-nyindir yang membuat sakit hati orang, ya, as-sukhriyah bil khalq. Nah, sindiran-sindiran yang berupa ejekan, nah, yang bisa menyakiti hati orang, ya, Allah akan balas orang-orang seperti itu. Wal istihza bihim, memperolok-olok mereka. Wal waqi'ah fi aradihim, juga menggibahi atau membicarakan kejelekan-kejelekannya yang berkenaan dengan kehormatan mereka. Wa tahrisu bainahum, melakukan provokasi yang jelek di antara manusia. Fakulluhu dakhilun fil madarati wal masyaqati al mujibu lil uqubati. Semua itu masuk memadaratkan, masuk, ya, menyusahkan. Itu termasuk memadaratkan, termasuk menyusahkan orang. Nah, al-mujibu lil-uqubah, yang mengharuskan adanya, nah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kama yadullu al-hadis bi mantuqihi, terakhir, fakrah yang terakhir dalam penjelasan hadis ini, beliau rahimahullah mengatakan sebagaimana hadis ini menunjukkan secara lafaznya, anna man dharra wa syaqa tarahullah wa syaqa alaih, bahwa orang yang memadaratkan orang, menyusahkan orang lain, Allah akan balas dengan yang serupa. Fa inna mafhumahu yadullu ala anna man azala ad-darar wal masyaqqata 'anil muslim fa inna Allah yajlibu lahul khair. Maka bisa diambil mafhum, bisa diambil pemahaman kebalikannya. Apa? Menunjukkan bahwa orang yang menghilangkan kemadaratan bagi orang lain, menghilangkan kesusahan bagi orang lain, terkhusus seorang muslim, fa innallaha yajlibu lahul khair, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dia dengan kebaikan. Ya. Yeah. وَيَدْفَعُ عَنْهُ الضَّرَرُ وَالْمَشَاقُهُ. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan hempaskan bagi dia bentuk-bentuk kemadharatan dan bentuk-bentuk kesusahan. Jazaan wifaqo, sebagai balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kana muta'alliqan bi nafsihi au bi ghairihi. Apakah itu menghilangkan madharatnya terkait dengan orangnya langsung atau secara tidak langsung. Nah. Taib, selesai walhamdulillah dari penjelasan hadis yang ke-16 dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dharra darallahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi." Taib. Hadis yang pendek dan ini mencakup berbagai sendi-sendi kehidupan kita. Nah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-17, ini juga hadis yang cukup pendek. Nah, kita sudah menghafal hadis ini. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan yang itu bisa menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahul Imamu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad wa Tirmidzi, dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sering dibahas. Baik, kita baca penjelasan dari beliau rahimahullah. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, hadzal hadis azimun. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Jama'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina haqqillah wa huquqil ibad. Dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau menggabungkan penjelasan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak-hak hambanya. Fahaqullah ala ibadihi, maka hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, an yattaquhu haqqa tuqatihi, hamba itu harus bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya. Fayattaqu sukhtahu wa adzabahu bijtinabi almanhiyat wa adail wajibat. Maka seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mewaspadai perkara yang dibenci oleh Allah, mewaspadai perkara-perkara yang akan dibalas jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bentuknya? Bijtina bil manhiyat, dengan menjauhi perkara-perkara yang terlarang, dan sebaliknya melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui, ya, cukup dengan melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan, ya, maka ya, akan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau disempurnakan dengan perkara-perkara sunnahnya. Taib. Jadi hadis ini hadis yang sangat agung, di sana mencakup hak Allah dan hak hambanya. Ya. Hak Allah mana? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Ini hak Allah. Ya, yang harus kita lakukan. Ya. Ada hak hamba-hambanya, ada. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah. Ini hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib, qala rahimahullah melanjutkan penjelasan hadis ini, wa hadhil wasiyatu hiya wasiyatullah lil awwalina wal akhirin. Wasiat ini ternyata adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang juga. Wa wasiyatu kullir rusul liqaumihi. Dan ini pun adalah bentuk wasiat para rasul, ya, bentuk rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kaumnya. An yaqul ubudullaha wattaquh. Ketika para rasul itu mengatakan bertakwalah atau ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dan bertakwalah kepadanya. Nah, semua para rasul seperti itu. Nah, karena dalam hadis tadi ittaqillah haitsuma kunta, ya kan? Nah, para rasul semuanya merintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan bertakwa kepadanya. Qala rahimahullah wa qad dzakarallahu khisalat taqwa fi qawlihi ta'ala. Dan sungguh Allah taala menyebutkan perangai takwa ini dalam firman Allah taala yang cukup banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 177. Ya. Ini perilaku takwa. Bagaimana perilaku takwa itu? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wassailin wa firriqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil basai wadh-dharai wa hinal bas ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun wa ulaika humul muttaqun. Lihat yang tadi disebutkan itu, ya, perangi orang-orang yang bertakwa. Apa? Ya. Nah, yaitu yang disebut kebaikan, man amana billah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi. Ya. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dia cintai kepada orang lain. Ya. Dawil kurba, kepada kerabat diantaranya, wal yatama, kepada fakir miskin, kepada orang anak-anak yatim, wal masakin, kepada fakir miskin, wabnas sabil, kepada orang yang sedang safar dan membutuhkan biaya, wassailin, kepada orang yang meminta-minta karena butuh, wafir riqab, dan kepada budak yang berusaha untuk membebaskan dirinya sendiri, untuk membebaskan budak, wa aqamas shalah, juga mendirikan sholat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menunaikan janji kalau memang sudah berjanji, wassabirin fil ba'sa'i wadh-dharra, sabar. Nah, ketika mendapatkan kemelaratan, wadh-dharra, mendapatkan kederita, mendapatkan penderitaan, wa hinal ba's, juga ketika pertempuran. Ulaika alladziina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah. Bentuknya, nah, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Itu bentuk-bentuk takwa seperti itu. Wa fi qawlihi, juga dalam firman Allah taala surat Ali Imran ayat yang ke-133, Allah taala berfirman, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada magfirah Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersegeralah kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sifat orang yang bertakwa seperti ini. Nah, mengharap ampunan, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Nah, bersegera kepada magfirah. Baik. Tsumma dzakarahi shalat taqwa. Begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang perangai takwa ini, bagaimana bentuknya dalam surat Al-Imran ayat setelahnya juga 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini masih perangai takwa. Nah, orang-orang yang meninfakkan hartanya baik ketika lapang atau ketika sempit. Nah, atau orang-orang yang menahan amarah. Ya. Begitu juga al-afina 'anil nas. Gampang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini perbuatan baik tadi termasuk dari apa? Perangai takwa. Taib. Maka beliau melanjutkan. Fawasofal muttaqin bil iman bi usulihi wa aqaidihi wa a'malihi dhahirah wal batinah. Allah ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan sifat iman, ya, dengan iman yang pokok dan juga, ya, keyakinan-keyakinan, ya, juga amalan-amalan baik zahir ataupun batin. Nah, merealisasikannya wa bi ada'il ibadat al-badaniyah wal ibadat al-maliyah. Tadi dalam ayat, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menunaikan ibadah, apakah berupa ibadah badan atau ibadah dalam bentuk harta. Ya. Wasabr fil ba'sa wa dharra. Begitu juga sabar. Nah, ketika melarat, ketika susah, wa dharra, ketika menderita. Wahinal ba's, begitu juga ketika pertempuran. Wabil afwi anin nas, begitupun gampang memaafkan manusia. Wahtimalu adahum, dan juga sabar dalam kemungkinan mereka mengganggu kita. Wal ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Wabimubadaratihim idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum bistighfari wa taubah. Juga bersegera untuk istighfar dan untuk taubat, ya, ketika mereka melakukan, ya, al-fahishah, nah, melakukan perkara-perkara yang melampaui batas syariat atau mendzalimi diri-diri mereka sendiri, nah, dengan kemaksiatan yang kaitannya dengan diri pribadi. Fa amara sallallahu alaihi wasallam wa wasa bi mulazamati taqwa. Maka dengan hadis yang kita baca ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk terus dalam ketakwaan, terus memegang ketakwaan. Haitsuma kanal abdu, dimanapun hamba itu berada. Fi kulli waqtin wa kulli makan, di setiap waktu dan tempatnya. Wa kullu ha wa kulli halatin min ahwalihi, ya, di, ya, dalam kondisi apapun hamba tersebut. Li annahu mudharrun ila taqwa ghayatul ittirar, karena hamba itu dituntut untuk melakukan ketakwaan sebenar-benarnya takwa. La yastagni anha fi kulli halatin min ahwalihi. Dan itu mesti butuh kepada ketakwaan dalam kondisi apapun. Hamba itu butuh dengan ketakwaan dalam kondisi apapun. Tayyib. Thumma lamma kana al-abdu labudda an yahsula minhu taksirun fi hukuk at-taqwa wa wajibatiha, amma Rasulullah SAW bima yadfa'u dhalika wa yamhuhu. Kemudian ketika seorang hamba ya, mereka memiliki sifat kekurangan ketika menunaikan hak-hak ketakwaan yang harus dia lakukan dan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sedang kita baca ini ya, Rasul memerintahkan dengan sesuatu yang bisa menghapus itu semuanya ya, wa huwa an yattabi alhasanata sayyi'ah, ayattabi alhasana as-sayyi'ah. Nah, menyertakan kebaikan ketika ada kejelekan. Nah, walhasanah, dan kalimat alhasanah kebaikan, apa maksud kebaikan itu? Qala rahimahullah, beliau menyebutkan ismun jami'un likulli ma yuqarribu ilallahi ta'ala, adalah ya, sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Ini kebaikan. Jadi ya, apapun itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendatangkan keridhoannya, maka itulah yang namanya kebaikan. Wa'adhamul hasanat ad-dafi ahli sayyiat, dan kebaikan yang paling besar di antaranya ya, adalah menahan kejelekan ya. Taib, menahan kejelekan. At-taubah an-nasuh, juga taubat ya, yang totalitas, taubat yang benar, wal istighfar, dan juga istighfar meminta ampun kepada Allah, wal inabah ilallah, juga diantaranya kembali kepada Allah ya, bidzikrihi wa hubbihi. Nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingatnya dan juga dengan mencintainya ya, wa khaufihi wa rajaihi, begitu juga dengan takut kepadanya, berharap kepadanya ya, wa tama'i fihi wa fi fadlihi kulli waqtin, begitu juga ya, dengan penuh semangat ya, dalam melakukan kebaikan dan dalam meraih keutamaan Allah pada setiap waktunya. Nah, dalam sehari ada keutamaan waktu setelah subuh sampai terbit matahari. Nah, dalam setiap hari ada keutamaan sore sebelum terbenam matahari. Dalam seminggu ada keutamaan di hari Jumat. Nah, dalam diri pribadi ada keutamaan ya, dalam membersihkan badan. Nah, dan itu semuanya, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita semuanya dari ayat-ayat dan dalil-dalil yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa min dzalik al-kafarat al-maliyah. Dan di antaranya pula ada yang bentuknya tebusan-tebusan berupa harta. Iya. Nah, ketika tidak mampu puasa, ikuti dengan kebaikan. Memang tidak mampu ya, dan memang besok juga gak bakalan mampu ya, puasa gak bisa lagi, bayar fidyah. Nah, ini bentuk apa? Bentuk kafarat maliyah. Nah, taib. Ketika ada kejelekan ya, maka kita tutup dengan kebaikan. Ya. Orang tua kita tidak bisa melakukan kebaikan, maka kita tutup dengan memberi kebaikan, ya, kepada orang lain. Bentuknya kafarah maliyah, ya, tebusan dalam bentuk harta, memberi makan kepada fakir miskin. Ya. Au al-badaniyah allati haddadaha syari'u, atau kafarahnya itu bentuk badaniyah. Nah, puasa dibayar dengan puasa. Nah, taib. Sumpah dibayar dengan puasa. Nah, atau yang lainnya. Nah, bentuk badaniyah. Taib. Yang telah dibataskan oleh syariat. Ya, ini semuanya kafarah maliyah atau badaniyah, tentunya dengan batasan-batasan syariat. Nah, tidak seenaknya saja, tidak. Ya. Tidak bisa seperti itu. Taib. Qala rahimahullah. Ini penjelasan tentang hak kepada hamba, ya, hak kepada Allah tadi sudah. Nah. Wa min hasanati allati tadfa'u sayyi'at, di antara kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus kejelekan, al-afwu anin nas, memberi maaf kepada manusia. Wal ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk, minal adamiyyin wa ghairihim. Apakah kepada manusia atau selain manusia? Ini ihsan. Berbuat baik itu kepada manusia atau selain manusia. Ini pun berbuat ihsan. Iya. Menyembelih, ya. Menggunakan pisau yang tajam. Tajamkan pisau itu, atau pilih pisau yang tajam. Gunakan alat yang sesuai. Nah, itu termasuk ihsan kepada selain manusia. Wa tafrij al-qurabat, memberikan jalan keluar kepada kesusahan-kesusahan manusia. Wa taysir al-mu'sirin, memberi kemudahan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Wa izalatul dharar wal masyaqqah an jami'il amilin. Begitu pula, ya, menghilangkan kemadharatan, bahaya, menghilangkan bahaya dan menghilangkan kesusahan, mempermudah, ya, untuk para pekerja. Ya. Kalau kita sebagai bos, ya, memberikan kemudahan, oh ini susah nih. Ya, kalau mikul-mikul kayak gitu kasihan itu karyawan. Belikan troli. Nah, misal. Nanti mah ada troli lah. Ya. 2-3. Ya, biar enggak usah dipikul-pikul gitu, pakai troli aja. Belilah nanti. Ini termasuk apa? Ya. Termasuk wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Termasuk berakhlak baik kepada manusia. Mempermudah karyawan. Loh, enggak apa-apalah. Enggak usah dibeli kok, masih bisa itu. Ya, segitu mah masih kuat kan? Ya kan? Masih kuat kan misalkan. Nah, mempermudah itu lebih baik. Ya. Berbuat baik kepada manusia. Taib. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu semuanya, ya, akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan, ya, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Dalam hadis yang sahih yang lain, riwayat Imam Bukhari, ya, salat lima waktu, ya, kemudian jumu'ah ke jumu'ah, ramadhan ke ramadhan berikutnya, ya, itu kan penghapus di antara, ya, waktu tersebut. Kalau orang-orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Nah, yang dihapus dosa-dosa kecilnya. Qala rahimahullah, wa kam fi nususin, wa kam fi nususi minat tertib al-maghfirah ala kathirin minat ta'at. Begitu banyak dalam nas-nas dalil-dalil yang berturut-turut, yang akan bertingkat kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak, yang berupa ketaatan. Nah. banyak sekali ketaatan-ketaatan yang akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Nah, di pagi hari ada. Nah, di siang hari ada. Ya, di sore hari ada. Nah, Sayyidul Istighfar dibaca ketika sebelum terbit matahari. Begitupun Sayyidul Istighfar ketika di sore hari sebelum terbenamnya. Nah, di tengah hari salat duha, ya, ketika panas-panasnya sebelum zuhur. Nah, itu dalam setiap hari itu ada. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan amalan-amalan yang itu merupakan kafarah, merupakan penghapus dosa-dosa kita. Falillahil hamd, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah taala sekitar 4 fakroh berikutnya kita baca pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah azza wajal, kita cukupkan sampai di sini untuk kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.